Semua ini pernah bersalah. Segera skateboardku yang membuatku terjatuh. Penuh dengan tai babi, tak mau diajak mengkulik bersama, malukan diriku. Ku terus berjuang agar skateboardku bisa diajak mengkulik, tapi dia malah jatuhkan diriku dalam sakrit. Boom, jat. Skateboard bajingan, skateboard bajingan, skateboard bajingan, skateboard bajingan.